بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم باب tidak boleh ditansir hewan-hewan buruan di tanah haram. Ini hukum berikutnya dari hukum-hukum khusus untuk tanah haram. Kalau sebelumnya yang dibahas ialah tidak boleh dicabut pohon-pohonan di tanah haram. Dan dirinci itu. Sekarang hukum yang berikutnya adalah Saidul Haram, hewan-hewan buruan di tanah haram tidak boleh ditansir, la yunaffar. Pada bab ini ada masail, sejumlah permasalahan. Yang pertama ialah makna tansir. La yunaffaru. Tidak boleh ditansir. Makna asal tansir ialah membuat sesuatu itu lari. Melarikan dia, mengusir dia. Makna tansir di sini ada dua pendapat. Yang pertama ialah kinayatun anil ikhtiyadi. Tanfir itu kinaya dari ikhtiyad. Ikhtiyad berburu. Sehingga maknanya adalah tidak boleh memburu hewan-hewan buruan di tanah haram. Ini secara hukum jelas dibahas dalam nas ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang telah kita kaji sebelum-sebelum ini. Dilarang berburu di tanah haram. Taqaddam telah lewat pembahasan masalah ini. Maka hadis yang akan dibacakan nanti, La yunaffaru sayduha, menegaskan makna ayat dan beberapa riwayat yang lain yang melarang berburu di tanah haram. Yang ini tidak ada khilaf. Kalau dimaknakan demikian maka tidak ada khilaf. Ulama sepakat tentang masalah ini. Yang kedua ialah maknanya dimaknakan secara zahir. Yaitu tidak boleh mengusir hewan buruan haram. Tidak boleh menyuruh pergi. Tidak boleh menyuruh pergi hewan buruan tanah haram. Ini akan disebutkan dalam riwayat penafsiran lafaz ini dari Ikrimah. dimanakan secara zahir. Jadi ada hewan-hewan buruan di tanah haram, tidak boleh kamu usir, tidak boleh kamu suruh dia pergi, tidak boleh kamu angkat dari tempat duduknya, biarkan dia. Dimanakan secara zahir riwayat. Ini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para salaf. Ada khilaf di kalangan para salaf. Di antara para ulama salaf yang memaknakan secara zahir ialah Ikrimah, kama fil kitab. Sehingga hadis ini melarang kita untuk mengusir hewan-hewan buruan di tanah haram. Misalkan dia lagi berdiri, lagi duduk, biarkan. Tidak boleh kamu usir, tidak boleh kamu suruh dia pergi dari tempatnya, tidak boleh. Ini Ikrimah. Sebagian salaf menyatakan boleh. Diperbolehkan mengusir, nyuruh pergi buruan-buruan haram selama tidak sampai pada tingkat membunuh dia atau memburu dia. Ini diriwayatkan dari Mujahid dan Atha. Baik, secara periwayatan pendapat yang rajih ialah pendapat yang pertama. Dan itu zahir Sani'ul Bukhari rahimahullah. Zahir perbuatan al-muallif dalam sahihnya ini. Nah, di antara yang memaknakan secara zahirnya al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan yuhramu at-tanfir wa huwa al-iz'aju an mawdhi'ihi. Kata Nawawi rahimahullah, diharamkan tanfir. Tanfir ialah al-iz'aj an mawdhi'ihi. Ngoyak-ngoyak dia, mengusir dia dari tempatnya. Itu namanya tanfir al-iz'aj an mawdhi'ihi. Difaham insyaAllah ya? Hadha wadih. Ini yang rajih insyaAllah ta'ala. Sehingga hukum khusus untuk tanah haram. Tidak boleh mengusir hewan-hewan buruan di tanah haram. Ya? Entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu unta, hewan buruan. Biarkan dia tempatnya. Jangan kamu usir dia, jangan kamu oyak-oyak dia, biarkan. Barakallahu fikum. Ini sudah diharamkan. Apalagi barakallahu fikum ketika mengusir hewan tadi sampai pada tingkat mencelakakan dia. Lebih haram lagi. Apalagi sampai pada tingkat membunuh dia. Lebih haram lagi. Dipahami ya? Semata-mata ngusir, tidak boleh. Apalagi diusir, terus dia celaka, luka gitu. Tambah tidak boleh. Diusir sampai dia mati lagi. Lebih haram lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Hafidz dalam syarahnya, menukil ucapan para ulama. Qala al-ulama yustafadu minan nahi minat tanfir yustafadu minan nahi anit tanfiri tahrimu al-itlaf bil-awla yustafadu minan nahi anit tanfiri tahrimul itlafi bil aula. Diambil faedah dari larangan tanfir ialah haramnya mencelakai haramnya, mencelakai hewan tadi, min babi aula, lebih-lebih lagi. Dipaham ya? Ngusir saja tidak boleh, apalagi mencelakai, apalagi sampai membunuh. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini pembahasan pertama makna tanfir. Barakallahu fikum. Difaham ya? Khulasahnya, kalau tanfir itu dimaknakan dengan istiyad, berburu, maka jelas keharamannya, sepakat. Tapi kalau tanfir dimaknakan dengan iz'aj an mawdhihi, mengusir hewan dari tempatnya, ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh selama tidak sampai membunuh. Yang rajih tidak boleh dengan dalil hadis. Baik, apabila mengusir saja tidak boleh, berarti lebih daripada itu tidak boleh lagi. Mengusir tidak boleh, melukai tidak boleh, mencelakakan tidak boleh, apalagi membunuh tidak boleh. Masalah yang kedua adalah yang dilarang dari tanfir ialah Saidul Haram. Hewan-hewan buruan tanah haram. Ini yang tidak boleh kamu usir. Said. Saiduha. Dari kalimat ini menunjukkan barakallahu fikum, kalau dia hewan-hewan yang membahayakan, bukan saidun, sabu, siba, hewan buas, atau yang semisal itu, maka boleh diusir, bahkan boleh dibunuh kemarin. Ada lima fawaisik, lima hewan yang dikatakan fasik, yang dibunuh, diharam, di luar haram, semua boleh membunuh. Yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Ya. Apa kemarin di antaranya? Hurab, hada'ah, ini burung. Terus, tikus, fa'rah. Apa? Anjing. Yang kelima? Kala jengking. Ngam. Ini dikecualikan. Sehingga, masalah kedua yang mau ditekankan adalah, yang diharamkan tanfir itu pada saidun. Sehingga lafaznya la yunaffaru saiduha. Kata-kata saiduha menegaskan tanfir itu, larangan tanfir mengusir hewan itu khusus untuk buruan. Ketika hewannya bukan hewan buruan, maka tidak ada larangan di sini. Dia hewan buas, boleh kamu usir, boleh dibunuh bahkan dari tanah haram, atau apalagi hewan-hewan yang memang diperbolehkan dibunuh di tanah haram. Maka tidak terkena riwayat ini. Jadi paham ya? Jadi kalau kamu ditanya, bagaimana cara mengkompromikan riwayat sebelumnya, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membunuh lima hewan fasik di tanah haram. Sekarang dikatakan tidak boleh diusir, apalagi dibunuh. Jawabannya, yang diharamkan tanfir hanya saidun, hewan buruan. Itu tidak boleh. Selain said, selain buruan, diperbolehkan. Entah hewan-hewan diharamkan dibunuh, apalagi dengan nas, atau siba. Hewan-hewan buas yang membahayakan masyarakat, boleh diusir, bahkan boleh dibunuh. Intinya adalah saidun. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي Qala haddatsana Khalidun Kharid bin Abdullah An Ikrimah Maula bin Abbas An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda Inna Allah harrama Makkah Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah menjadikan Makkah itu tanah haram. Falam tahilla li ahadin qabli. Maka tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Wala tahillu li ahadin ba'di. Dan tidak akan dihalalkan untuk siapapun sepeninggalku. Bedanya apa antara pertama dengan yang kedua? Pertama menggunakan sigat falam tahilla. Yang kedua dengan bahasa wala tahillu. Bedanya apa? Ayuhal lughawiyun. Hah? Bedanya apa ini? Lam sama la. Kata-kata falam tahilla itu khabarun mahbun. Berita murni. Memberitakan sesuatu yang telah lampau. Kalimatnya falam tahilla li ahadin qabli. Tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Ikhbar. Pemberitaan tentang apa yang telah lalu sebelum zaman beliau SAW. Sebelum-sebelum saya tidak dihalalkan untuk siapapun. Khabar. Sementara lafaz yang kedua. Wala tahillu itu khabarun bimakna nahi. Kalau bahasa lughahnya khabar bimakna insya. Lafadnya lafad berita mengandung makna insya. Yani menuntut sesuatu. Imma talabu fi'lin au talabu tarkin. Insya itu tuntutan. Mungkin menuntut sebuah perbuatan atau sebuah atau menuntut meninggalkan sesuatu. Karena lafadnya la maka talabu tarkin. Khulasanya, lafaz yang kedua, wala tahillu, itu khabarun bimakna an-nahyi. Khabar, lafaznya berita, tetapi dengan makna larangan. Wala tahillu, dan tidak halal. Hukumnya haram. Hukumnya tidak halal. Tidak boleh bagi siapapun setelahku. Jadi paham ya? Itu makna yang benar. Jangan dipahami. Lam tahilla madhi. La tahillu sayati. Masa akan datang. Bukan demikian pemahamannya. Tapi yang benar. Disebutkan dalam syarahnya. Kata-kata falam tahilla khabarun mahdun anil madhi. Berita murni tentang masa lalu. Maka itu Allah haramkan. Tidak pernah dihalalkan. Untuk siapapun sebelumku. Berita. Dan. Wala tahillu li ahadin ba'di. Secara hukum juga dilarang. Tidak halal bagi siapapun sepeninggalku. Yang kedua ini adalah hukum. Khabar bimana nahi. Faham insyaAllah ya? Ada mafhum. Naam. Qala wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Dan sesungguhnya dihalalkan untukku satu saat, satu waktu dari siang hari. Ini pernah kita bahas sebelumnya, peristiwanya pada Fathu Mekah. Waktu itu Rasul diberi kekhususan Mekah yang sebelumnya tanah haram, tidak boleh ada peperangan atau pembunuhan padanya, dikasih kekhususan ada satu waktu, satu saat jadi halal. Ketika itulah beliau memerintahkan membunuh para murtadin, orang yang murtad dari Islam. Selesai dieksekusi, kembali haram lagi sampai yaumul qiyamah. Dipahami ya? Maka itu khusus untuk Rasul saja ketika itu. Qala la yukhtala khalaha. La yukhtala ay la yukhtak. Tidak boleh diputus, dipotong. Khalaha. Khala huwa rutabu minan nabat. Tumbuh-tumbuhan yang basah. Paham ya? Tumbuh-tumbuhan yang hijau. Rumput-rumputan. Daun-daunan hijau. Ya, itu tidak boleh dipotong. La yukhtala khalaha. Khala itu tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang basah. Jadi ketika tumbuh di tanah haram, tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang basah-basah, maka tidak boleh dipotong. Dengan nas ini. Dipotong saja tidak diperbolehkan, apalagi dipakai untuk tempat mengembalakan kambing atau sapi atau unta, juga diharamkan dikarenakan tidak semata-mata mengandung makna mencabut, tapi mencabut dan memakannya. Ini hukum khusus. Di tempat jantung, tumbuh-tumbuhan gampang tumbuhnya itu. Di sana, tidak gampang. Belum lama ini aja ada viral berita di Saudi, gunung-gunungnya sudah mulai menghijau. Nah gitu ya, menghijau ya. Yang dibahas sekarang tanah haram. Ketika di tanah haram itu tumbuh, tumbuh-tumbuhan yang basah, yang hijau-hijau, dibiarkan. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dipakai untuk merumput hewan-hewan. Paham enggak? Itu hukum khusus. Wala yu'badu syajaruha. Dan tidak boleh dicabut atau dipotong pohon-pohonannya. Ini khusus. Ini untuk pohon-pohonan. Jangan dipotong. Jangan dicabut. Kalau yang tadi terkait dengan tumbuh-tumbuhan hijaunya. Jangan dicabut. Jangan dipotong. Dipahami ya? Sehingga dua masalah sendiri. Ini untuk tumbuh-tumbuhannya. Ini untuk pohon-pohonannya. Wala yunafaru sayduha. Ini yang jadi bahas. Dan tidak boleh ditansir buruannya. Yang tadi saya jelaskan dari awal. Dan hadza wa syahid. La yunafaru sayduha. Wala tultaqatu luqatatuha. Dan tidak boleh diambil luqatahnya. Tidak boleh dipungut lukotohnya. Lukotoh barang, barang hilang. Barang temuan. Iltiqat itu mencomot. Jadi kalau mau dipraktekan, yang namanya mengambil, hakada. Ini mengambil. Ini lukotoh dicomot. Dipungut. Memungut sesuatu itu iltiqat. Paham ya? Ini ngambil langsung. Prak, diambil semua gitu. Ini tidak dipungut. Dipungut bahasanya ya. Tidak dipungut barang temuannya, lokotohnya. Illa li mu'arrifin. Kecuali untuk orang yang mengumumkan saja. Mu'arif. Tapi, terkait dengan lokotoh barakallahu fikum. Selain tanah haram. Selain tanah haram. Selain tanah haram, untuk lukotoh itu dibagi tiga. Ada lukotoh gebiroh. Lukototun kubro. Gebiroh. Barang temuan yang besar. Nilainya besar. Semua masyarakat sepakat tahu ini besar sekali ini. Lukata. Maka kalau mau diambil, diambil, diumumkan selama setahun. Selama setahun. Setahun tidak ada yang datang ampunya, maka kamu ambil. Kalau di zaman dulu, itu onta. Menemukan onta. Seringat onta. Yang kedua namanya lukata wusta. Barang temuan yang pertengahan, sebagian orang menganggap itu berharga, sebagian yang lain anggap itu tidak apa-apa. Namanya wusta. Ada yang mengatakan diumumkan, ada yang mengatakan tidak. Yang ketiga, lukotoh sevirah. Barang temuan kecil. Kalau kecil, semua masyarakat menganggap ini kecil. Tidak ada masalah, enggak ada yang besar. Nah, kalau antum misalkan nemu uang bukan di dompetnya teman lo ya, itu nyolong namanya. Nah, bukan di lemarinya orang itu namanya ngutil. Atau di jalan, jalan umum. Lihat apa itu? Antum lihat, warnanya hijau. Lah. 2.000 kali 3 sama dengan 6.000. Ada uang pecahan 2.000-an 3 biji, 6.000. Kubro, kebiro, wusto atau sahiro? Hah? Kok sepakat sahiro kenapa ini? Diambil kayak sama antunya. Hah? Sahiro. 6.000. Entah. Orang yang minta-minta atau kasih 6.000 brutu dia. Oh Pak Haji, remeh Pak Haji. Cuma 6.000 Pak Haji, kurang Pak Haji. Padahal 6.000. Ya, tukang parkir dikasih 6.000 kesenangan. Senang banget ya. Biasanya cuma 2.000 dikasih 6.000. Tapi itu terkait dengan sebuah barang. Ada orang kehilangan uang 6.000. Panik enggak? Umumnya. Biasa. Terus 6.000 enggak apa-apa. Umumnya. Ini saghira. Kalau saghira, imma laka wa imma li ghairik. Kamu atau orang lain. Kalau kamu ambil, ambil. Enggak ada upaya, enggak ada perintah untuk mengumumkan selama setahun. Enggak kamu ambil, ya sudah. Dan sama orang lain. Ambil enggak? Ambil enggak? Lumayan. Bisa beli bakso, semangkok. 1.000-nya beli es teh. Laka awli khairik. Itu sahira. Itu rincian untuk apa? Untuk lukotoh barang temuan di luar tanah haram. Khusus untuk tanah haram, semua lukotoh, semua barang temuan tidak boleh dipungut. Kecuali oleh orang yang memang ingin mengumumkan. Masih dimiliki. Dan pengumumannya selamanya. Bukan setahun. Itu hukum khusus. Ima kamu biarkan, ya sudah. Nggak ada tanggung jawab mengumumkan. Atau kamu ambil, kalau kamu ambil, itu fungsinya hanya untuk mengumumkan saja selamanya. Kamu umumkan terus selamanya, tidak boleh kamu miliki. Itu lokotohnya tanah haram. Saya dipahami. Makanya di sana itu ya sudah, tidak ada yang mau ngambil. Maksudnya tidak ada yang ngambil untuk dimiliki. Ya paling ya para syarit mungkin ngambil curi. Ini pakai itu. Hati-hati ya sebenarnya ya. Para klasiku. Yang bukan mereka-mereka ini bakal disiarkan. Makanya kan para petugas-petugas kadang nyapu, tahu-tahu setumpuk sandal semuanya. Nggak diambil, ngumumkan lama-lamanya. Atau ketemu diserahkan pada pihak yang berwajib. Ini Pak, ada saya temukan barang ini. Nanti pemerintah sana yang ngumumkan. Itu khusus untuk luqata tanah haram. Jangan kamu ambil. Kalau kamu pungut, kewajiban kamu mu'arif, mengumumkan selama-lamanya. Waqala Abbas. Setelah Rasulullah SAW bersabda demikian, Abbas pamannya, semoga Allah meridhoinya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, illal izkhir. Dikecualikan izkhir ya Rasulullah. Yani boleh dicabut, boleh dipotong. Lisagatina wa kuburina. Untuk sogahnya kita. Untuk kuburan kita. Sogah itu campuran tanah liat yang dipakai untuk bikin rumah. Itu apa namanya? Sogah. Di sana itu kalau yang masih rumah-rumah tanah liat itu enggak pakai semen. Tanah liat kasih air, dicampuri izkhir tadi. Ya, jadikan satu sehingga dia enggak gampang pecah. Paham ya? Jadikan satu nanti diteflokkan di temboknya itu. Plak, plak, plak, plak. Tak gitu aja. Enggak diginikan, biarkan jadi agak kasar begitu. Nah, nanti kelihatan sedikit serpian-serpian izkhir tadi itu. Itu kuat dan tidak gampang pecah. Hadal lisaghatina. Wa kuburina juga untuk kuburan kita. Supaya jangan gampang pecah atau merekah dikasih izkhir. Jadi ketika tanam, kemudian dikubur, di atas jadinya ditumbuki, disiram air, ditambahi izkhir tadi. Supaya tanah liat tadi itu supaya enggak merekah-merekah begitu. Qala illal idkhir. Maksudnya kecuali al idkhir. Al idkhir sebuah apa ya, kayak jerami gitu ya. Kayak semacam jerami. Barakallahu fikum. Nah, ini pengecualian. Untuk idkhir khusus untuk idkhir dikecualikan dari larangan memotong, mencabut tumbuh-tumbuhan hijau tadi. Dikecualikan dari larangan mencabut pohon-pohonan tadi. Kata-kata la yukhtala khalaha, larangan kecuali idkhir. La yu'badu syajaruha, larangan kecuali idkhir. Untuk sagah dan kuburan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian insyaallah taala. Ada pertanyaan dah? Jamnya udah jam segini. Siapakan untuk ini insyaallah ya. Barakallahu fikum.